bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqala, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, asyirku billah, yaitu mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Walyaksu min rahillah, dan berputus asa dari rahmat Allah. Wal amnu min makrillah, dan merasa aman dari makar Allah. Qala Asy-Syarih rahimahullah, Asy-Syarih Al-Imali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut. Wa makana ittaa'atu hiya asy-syughlu asy-syaghil bi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal hadafu al-ula fi hayatihim. Ketaatan adalah sesuatu yang menyibukkan, yaitu kesibukan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi kesibukan para sahabat, yaitu sibuk di dalam mentaati Allah SWT. Dan sebagai tujuan utama di dalam hidupnya, yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil kaba'ir. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara, tentang dosa-dosa besar. Liyajtanibuha, agar mereka, para sahabat, bisa menjauhinya, bisa menghindarinya. Fa'akhbarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ba'dihā wa la'anaha ahamuha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada para sahabat sebagian dari dosa-dosa besar tersebut, yang ini yang paling besarnya, yang paling pentingnya. Fabada'aha bisyirki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dengan dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Li'anna syirka billah la yasihu ma'ahu amalu amilin mahma kana dafi'uhu wujudatihi. Karena kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadikan amalan seorang yang beramal tidak sah, batal. Apapun amalan tersebut, apapun niat, walaupun niatnya adalah niat kebaikan, karena amalan ini tidak cukup dengan niat yang baik. Sehingga amalan yang sah, yang sahih, yang benar adalah niat yang baik, kemudian mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. sehingga berapa banyak kaum muslimin terkhusus mereka mengamalkan suatu amalan-amalan dengan niat yang baik, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mengambil contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya amalan tersebut bukan mendatangkan keridhaan Allah SWT, bukan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mendatangkan dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan tidak cukup bermodalkan niat yang baik. Berapa banyak orang yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan menjadikan perantara-perantara, baik itu perantara dari malaikat atau perantara dari para nabi atau perantara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perantara dengan wali atau orang-orang saleh, maka beribadah dengan perantara dirinya dengan Allah SWT, maka ini termasuk kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala dirinya beribadah dengan perantara, akhirnya apa? Dirinya berdoa kepada perantara tersebut, menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rasulullah, kami minta keselamatan, kami minta syafaat, kami minta berkah, minta kesehatan dan yang rezeki dan yang lain. Minta wasilah agar engkau bisa mendekatkan diri kami kepada Allah." Akhirnya dirinya memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada sadar bahwasanya yang dimintai itu adalah makhluk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau mudharat. Yang bisa mengabulkan, memberikan keselamatan, memberikan syafaat, memberikan berkah, kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan nabinya. Sehingga orang-orang yang beramal dengan cara demikian, dengan tidak sadar dirinya telah merusak amalan-amalan yang selama ini dia kumpul-kumpulkan, dari sholat lima waktu, dari puasanya Ramadan, dari sedekahnya, dari zakatnya, dari hajinya, yang lainnya dicampur dengan dosa-dosa kesyirikan. Akhirnya amalnya rusak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya rugi. Dan kerinduan di hari dunia, hari-hari di dunia, maka rugi ini orang disebut rugi mungkin, ya mungkin hanya ringannya. Orang berdagang rugi, besok lagi bisa untung. Kalau rugi disebut di hari akhirat, tidak akan bisa diulangi. Tidak akan bisa kembali ke dunia untuk memperbaiki amalan-amalannya. Minal khasirin, orang-orang yang rugi, hanya siapa? alias menjadi orang-orang yang celaka, orang-orang yang tidak selamat dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya kesyirikan. Summa sanna bi dzikril ya's min rahmatillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang kedua, yaitu dari perkara dosa besar, yaitu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang muslim tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala luas. Rahmatullah ala kulli syai', meliputi segala sesuatu. Sehingga kita sebagai seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut hajat dan kebutuhannya. Dan Allah sebagai Zat yang Maha Kaya, rahmatnya luas. Dan jangan dikira kalau doa-doa kita ini tidak terkabul. Terkabul. Apa yang kita minta kepada Allah SWT pasti terkabul, baik itu cepat maupun lambat. Sehingga tidak ada istilah tidak mungkin. Bagi Allah SWT semuanya mungkin. Apa yang kita minta kepada Allah SWT pasti Allah SWT akan memberikan. Sehingga termasuk orang-orang yang selalu mengharap rahmat Allah SWT, minta rahmat Allah SWT, sebagaimana Rasulullah SAW, Allah SWT menyuruh beliau untuk selalu berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Rab, wahai Rabku, tambahkanlah kami ilmu. Masyaallah muslim rahimakumullah. Dengan Allah SWT berikan ilmu kepada seorang hamba, maka Allah SWT tentunya akan kehendaki dirinya mendapatkan kebaikan. Mayyuridillahi khairan yufaqih fiddin. Karena siapa yang Allah SWT kehendaki dirinya baik, maka Allah SWT akan pahamkan dirinya di dalam agama. Sehingga seseorang yang paham terhadap agama, terhadap Islam, terhadap tauhid, ini bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan ilmu dia bisa membedakan ini perkara-perkara yang dilarang, ini perkara-perkara yang diperintahkan, sehingga tidak menabrak larangan-larangan, menerjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Yaitu dengan apa? Dengan meniti Islam, mengerjakan perintah-perintah Allah, syariat Allah SWT, sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ini adalah rahmat yang sangat besar. Sehingga wajib bagi setiap muslimin untuk menempuh jalan tersebut, menempuh untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sehingga tidak berputus asa. Jangan, yang penting saya Islam. Saya enggak mau kena-kena, neko-neko. Waya sholat-sholat, waya puasa-puasa, enggak cukup itu. Perintah Allah SWT banyak. Larangan Allah SWT banyak. Kalau kita tidak mengetahui ilmunya, maka kita akan terseret sebagaimana terseretnya kebanyakan orang yang beragama hanya sebatas ikut-ikutan saja, tidak berlandaskan ilmu, tidak berlandaskan bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang yang berprinsip seperti itu asal-asalan akhirnya apa? Melihat kebanyakan orang, kebanyakan orang adatnya pergi ke kuburan minta-minta dia ikut. Padahal itu ada dosa yang paling besar, syirikan. Kebanyakan orang melaksanakan acara-acara yang tidak diperintahkan oleh Allah SWT, tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ikut. Akhirnya apa? Terbawa arus kesesatan dan penyimpangan. Walinya itu bila kita sebagai kaum muslimin dituntut untuk berusaha mencari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wal amnu min makrillahi wa dzalika liyakuna muslim bainar raja wal khauf. Adapun yang ketiga adalah al amn min makrillah. Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala ini juga sumber kesalahan dan sumber kebinasaan bagi seseorang. Tatkala dirinya merasa aman dari siksa Allah, dari azab Allah, mereka orang-orang yang mengukur mahabbatullah, kecintaan Allah itu dengan apa? Dengan harta benda. Orang itu kalau sudah punya banyak harta, punya kedudukan, punya ini dan itu, itulah yang dicintai Allah, seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya dirinya berbuat semaunya sendiri. Karena dia berprinsip, berpegang atau mengukur bahwasannya dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesehatan ini karena Allah Subhanahu wa taala mencintai dirinya dan meridai amalnya. Akhirnya dia berbuat semaunya sendiri, menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazabnya, menyangka bahwasanya Allah SWT tidak murka kepadanya. Akhirnya dirinya bergelimang dengan kemaksiatan, dengan itu Allah SWT juga berikan kenikmatan, kesehatan. Akhirnya tatkala dia kedatangan al-maut, kematian, maka akhirnya dia tidak bertobat kepada Allah SWT dari kesalahan-kesalahannya dan dosa-dosanya, dan akhirnya mendapatkan murka Allah dan mendapatkan hukuman dari Allah SWT. Ini akibat orang-orang yang merasa aman dari makar Allah. Sehingga orang-orang yang berjalan di muka bumi, yang jauh dari bimbingan Allah, jauh dari bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari syariat Allah, maka adalah dirinya khawatir. Jangan merasa aman, dirinya akan selalu terjerembab, terjatuh ke dalam kesalahan, penyimpangan, kesesatan, karena tidak mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wajib bagi seluruh kaum muslimin untuk memperbaiki, untuk menilai kembali tentang posisi dirinya, keadaannya, apakah setiap di dalam kehidupan ini telah berjalan di atas perintah Allah, di atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau belum. Maka dirinya yang bisa menilai, dan akhirnya apa? Membenahi, berbenah-benah diri, memperbaiki dirinya agar lebih mapan dan lebih terarah. Sehingga seorang muslim yang mempunyai sifat hati-hati, ini dirinya mempunyai sifat raja, berharap dan takut di setiap yang dia amalkan, yaitu tatkala dia beramal suatu amalan, maka dia berharap, harapannya hanya kepada Allah SWT, mengharapkan rahmatnya, mengharapkan pahalanya, mengharapkan mahabbah, kasih sayang kepada Allah SWT. Dan tatkala beramal, dia juga mempunyai rasa atau sifat takut. Takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau amalnya tidak diterima. Sehingga setiap saat dia akan beramal, maka dia memperbaiki niatnya, kemurnian untuk Allah Subhanahu wa taala, dan sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dirinya tidak merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang yang di kehidupannya di atas ilmu, di atas perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dirinya berarti di atas di dalam rahmat Allah SWT. Yang rahmat Allah SWT wasi'at kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Fayasi'u dzan bi akramil akramin wala ya'tamid ala rahmatillah kulla i'timadi. Dan seseorang tentunya dia tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia di dunianya adalah sedang diuji. Apakah dirinya sedang mendapatkan kenikmatan atau tidak nikmat? Apakah sakit atau sehat? Apakah susah atau senang? Apakah semuanya itu adalah ujian? Sehingga orang yang selalu harapannya kepada Allah, takutnya kepada Allah, semuanya diserahkan kepada Allah SWT dengan tawakal, maka dirinya tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha mengatur, Zat yang Maha memaksa bagi hamba-hambanya. Terserah Allah Subhanahu wa taala apakah makhluk tersebut mau diberikan ujian dengan keluasan atau kesempitan, dengan kesusahan atau kesenangan. Ini Allah SWT yang berkuasa mutlak. Yaf'aluna ma ya'malun wala yus'alun. Allah SWT berbuat sekandanya yang tidak ditanya tentang perbuatan Allah SWT. Bahkan mereka yang ditanya, para makhluk ditanya. Jika seorang yang mempunyai sifat raja berharap hanya kepada Allah SWT dan takut hanya kepada Allah SWT, maka tentunya dirinya akan apa, meninggalkan amalan-amalan yang diperuntukkan untuk makhluk, karena dirinya memurnikan seluruh amanah diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil. Al-Ula yang pertama, Inkisamu dzunubi ila kaba'ir wa shagha'ir. Faedah yang pertama, dosa-dosa itu terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. dosa besar adalah dosa-dosa yang di sana ada hukuman di dunia, seperti mencuri, berzina, minum khamar, yang lainnya, berbuat kesyirikan, berbuat kekafiran, atau Allah SWT mengancam bagi pelaku-pelakunya atau mendapatkan laknat dari Allah dan Rasulnya. Maka ini adalah perkara-perkara dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar ini khusus para ulama di dalam kitab Al-Kabair. Adapun As-Sabair, dosa-dosa kecil, itu dosa-dosa yang selain dari dosa-dosa besar. Asalnya yang kedua, tahlimu kullu minasyirki billah wa ya'su mirrahillah wa hamlu mimakrillah wa annaha minal kabair. Haramnya mempersekutukan Allah SWT dan haramnya berputus asa dari rahmat Allah dan haramnya merasa aman dari makar Allah. Maka ketiga-tiganya ini adalah termasuk dosa besar. Kesalih wujubul jam'i bainal khauf war raja minallah. Yang ketiga, wajibnya seseorang untuk mengumpulkan, mempunyai sifat khauf, takut kepada Allah dan berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang beramal di dunianya hanya mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terus, tidak takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya apa? Amalannya sembarangan. Dia melakukan apa saja, bermodal apa? Mengharap rahmat Allah. Maka yang seperti ini adalah akhirnya dia berdoa kepada Allah SWT, tidak takut dengan siksa Allah, tidak takut dengan murka Allah. Tidak takut melanggar batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga seorang hamba tidak boleh hanya mempunyai sifat takut saja, akhirnya menjadikan sempit dirinya, akhirnya ekstrim. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa maka diakonis sebagai orang-orang yang kekal di neraka. Akhirnya apa? Mengkafirkan kaum muslimin, orang-orang yang melakukan dosa-dosa. Sehingga kita diperintahkan untuk mempunyai sifat khauf dan roja, takut dan sekaligus berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rabi'ah isbatu sifatul rahmatillahi ala wajhi aliku bijalali. Yang keempat, ditetapkannya adanya sifat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai rahmat yang tentunya sesuai dengan kepantasan dan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, jawazu sifatillahi bil makri. Jawazu basmillahi bil makri fil muqabalatil makirin. Bolehnya mensifati Allah SWT dengan makar. Dalam rangka ini sebagai pembalasan terhadap orang-orang yang berbuat makar. Allah SWT membuat makar kepada makhluknya. Ini dalam rangka membalas makhluk yang berbuat makar. Sebagaimana orang-orang kafir musyrikin Quraisy berbuat makar bersatu padu untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, maka Allah SWT juga berbuat makar kepada mereka. Maka Allah SWT selamatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam dari makar mereka. Di dalam rangka apa? Membalas. Dan makar bukan termasuk nama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wujubu ihsani dzanillahi azza wa jalla. Yang keenam, wajibnya berbaik sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wala yaklimu rabbuka ahada, karena Allah SWT tidak berbuat zalim kepada seorang pun. Bahkan Allah SWT zat yang selalu memberikan kebaikan terus. Sehingga tak kala seorang hamba ini diuji oleh Allah SWT, apakah itu musibah-musibah, kesakitan, bencana, maka semuanya itu ujian adalah dia mengharap pahala Allah SWT rela dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bersabar. Akhirnya dia lulus ujian. Mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul hadis bil bab sunnahin terhadap bab haitsu dalalatul hadis ala wujubil jam'i bainar rajai wal khauf min Allah Subhanahu wa taala. Di mana hadis ini menunjukkan atas wajibnya menggabungkan antara mengharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Munasabat hadis ini tauhid kesan hadis ini terhadap tauhid hai sudala til hadis ala wujubil jam'i bainar raja wa khauf min Allah. Di anna dzalika yusbitu kamalal mutlaq lillah taala. Wa hadza muhakkikun li kalamati tauhid. Hadis ini menunjukkan atas wajibnya menggabungkan antara berharap dan takut kepada Allah SWT. Karena dua sifat ini akan menghantarkan dirinya untuk selalu memberikan mensifati Allah SWT dengan kesempurnaan yang mutlak. Dan harapan dan takut ini sebagai realisasi dirinya berakhlak kepada Allah SWT, sehingga akan menyempurnakan tauhid dirinya. Mulahadah zakar ulama anahu yajibu ala muslim ayyasira ilallahi bainal wajhi wal khawf kata'ir bainal janahain lakin yughallib janibar raja idha kana bisa'atil ihtidar walias minal hayat. Para ulama menyebutkan wajibnya seorang muslim untuk menuju kepada Allah SWT dengan apa? Dengan berpengharapan dan takut. Sebagaimana burung menempatkan kedua sayapnya, akan tetapi dia lebih dominan berharap kepada Allah SWT di waktu-waktu, di saat-saat dia menghadapi waktu-waktu yang kritis, akan meninggal dan yang lainnya, banyak berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap ampunannya, berharap rahmatnya. Barakallahu fikum wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.